Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwah sekalian, a'azani Allah iyyakum, teman-teman semuanya pemirsa TV Al-Muzanni, dimanapun kita semua berada, teman-teman semua berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, karunianya, keberkahannya kepada kita semua. Hari ini sebagaimana pekan lalu sudah dimulai pertemuan perdana dari kitab Tauhid dengan syarah atau penjelasan Syekh bin Baz rahimullah. Malam ini kita masuk ke pertemuan kedua, masih di penjelasan ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Nah, kita sudah membacakan syarahnya di sini, dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, washtamalat hadhil ayatu ala asyara umur. Bahwasanya ayat ini mencakup 10 perkara. Disebutkan di sini yang pertama adalah asyirk, karena syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Asani yang kedua, al-ihsan ilal walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Allah sebutkan wabil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua berbuat baiklah kalian. Ya. Dzakarahuma ba'da dzikri haqqillah. Allah menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah, ya dulu ala idzami haqqihima. Ini menunjukkan akan besarnya hak kedua orang tua. Wal isaah ilaihima min ajrami dzunub wal ma'asi. Berbuat buruk, apakah itu durhaka kepada orang tua, itu merupakan dosa yang paling jahat dan termasuk maksiat yang paling jahat. Wa qaranahum Allahu bihaqqihi fi ghairi ayah. Dan Allah menggandengkan antara hak Allah dengan kedua orang tua itu di banyak ayat. Ya, di banyak ayat. Sampai sini. Kita sekarang masuk yang asalis. Faddal, qira. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala, ats-tsalitsu adamu qatlil auladi. Rabi'u. Taib. Yang ketiga adamul qatlil aulad. Karena di ayat yang disebutkan di surah Al-An'am tersebut, ayat 151 sampai 153 yang dibawakan Syekh, Allah berfirman berikutnya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena kebiasaan orang-orang Arab dahulu, ketika mereka khawatir jatah makan mereka berkurang karena hadirnya anak, maka mereka membunuh anak-anak mereka. Iya dan billah. Fadal. Ar-rabi'u adamu qurbil fawahishi minal ghibati wan namimati waz zina was sariqati wa ghairiha. Taib. Yang keempat, adamu qurbil fawahish, tidak mendekati berbagai bentuk tindakan fawahish, fahishah, keji. Apakah itu dari ghibah, namimah, adu domba, berzina, mencuri dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan fawahish yang nampak maupun yang tidak nampak. Baik, tafadhal. Al-khamisu adamu qatlin nafsi allati harramallahu illa bilhaqti. Baik, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Allah taala berfirman, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan, ya, kecuali dengan alasan yang benar. Maka seorang mukmin dilarang membunuh jiwa dengan alasan yang keliru, yang salah pada mukmin. Yang kedua, orang kafir pun juga tidak boleh dibunuh pada kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ini empat golongan. Tiga dari golongan kafir, satu dari golongan mukmin. Kalau membunuh seorang mukmin, Allah ancam, wa ma yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Kalau tidak sengaja, nanti dibahasannya di ilmu fikih, ya, bagaimana pembayaran diatnya. Faddal. As-sadisu adamu akli malil yatimi wal yatimu huwa alladhi mata abuhu qabla al-ihtilami. Baik, yang keenam, tidak memakan harta anak yatim. Yatim itu adalah yang ayahnya wafat sebelum dia balik. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Artinya kita mengambilnya dengan cara yang zalim, dengan cara yang keliru, memanfaatkan keluguan anak yatim untuk kita gunakan hartanya. Tapi berikutnya, as-sabi'u wath-thaminu al-kailu wal waznu bil qisti. Taib, yang ke-8 dan ke-7, al-kail wal wazn, yaitu menimbang, menakar dengan adil. Allah Ta'ala berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qist. Timbanglah neraca, timbangan itu dengan adil. Ya, dan Allah ancam, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang dalam timbangan. Baik, tafadhal. At-tasi'u al-wafa'u bi ahdillahi. Taib, al-wafa'u bi ahdillahi itu menepati janji Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya, mengenai hal ini, wa bi ahdillah aufu, terkait janji-janji Allah, tepatilah janji kita kepada Allah. Baik, tafadhal. Al-ashiru al-adlu. Yang ke-9, al-adl, sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengenai hal ini, itu harus bersikap adil, ya. Wa idza qultum fa'dilu law kana dha qurbah. Apabila kalian berkata, berbuat adillah, ya, berbuat adillah, kendati pun ia adalah kerabat kalian yang terdekat. Terus, wa ahdullahi ma awsa bihi min ibadatihi wa adamu ma'siyatihi wa ifradihi wal fawahishu hiya al ma'asi wa summiyat bidzalika li anna al aqla as salima yunkiruha. Nah, wal fitrata as-salimata tunkiruha. Baik. Ahdullah ma awsa bihi min ibadatih. Yaitu janji Allah, yaitu apa yang Allah wasiatkan dalam beribadah kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya. Kemudian mentauhidkannya, mengesakan Allah dalam ibadah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa bi ahdillahi aufu, terkait janji-janji Allah, penuhilah janji tersebut, yaitu dalam beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya, dan mentauhidkannya. Fawahish yang Allah sebutkan, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Nah, jazakallah khairan. Fawahish itu adalah hiyal ma'asi, yaitu berbagai bentuk maksiat. Wa summiyat bidzalika, dinamakan maksiat dengan fawahish fahishah. Lianna al-aqla as-salima, karena akal yang salim, yang waras, ya, akal yang jernih, ya, yungkiruha, itu mengingkari perbuatan tersebut, sebagaimana dicontohkan oleh Syekh bin Baz, misal ghibah, namimah, ya. Wal fitratu salimatu tunkiruha, dan juga wal fitrata as-salimata, fitrah, ya, fitrah yang salimah, fitrah yang lurus, ya, fitrah yang sudah Allah tetapkan untuk kita, itu pun mengingkari perbuatan tersebut. Tafadhal. Wal wasiyatu al-amrul muakkadu awsa bi syai'in idza akkadahu. Taib, yang namanya wasiat ialah al-amru al-muakkad, sebuah perintah yang ditekankan, yang ditegaskan. Ya, ketika Allah awsa bi syai'in, Allah mewasiatkan sesuatu, idza akkadahu, yaitu apabila Allah menegaskan perintah tersebut. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepada kita, maka berarti itu adalah perintah berisi penegasan yang harus dilakukan. Kalau itu berisi larangan, maka itu adalah larangan yang mesti harus dijauhi. Tafadhal. Wal uqala'u humul ladzina yaqiluna hadhihi al-umura wa yaltazimunaha biuqulihim. Taib. Wal uqala, orang-orang yang berakal, mereka adalah humul ladina yaqiluna hadhil umur. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dzalikum wasaqakum bihi. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, orang-orang yang uqala, yang berakal, ya, yang berakal di sini adalah mereka alladzina yaqiluna min hadhil umura, yang memahami perintah-perintah ini. Wa yaltamizunaha bi uqulihim, dan mereka komitmen dengan pemahaman mereka tersebut. Ya, tafadhal. Wa anna hadza sirati mustaqima. Siratullahi huwa fi'lul awamiri wa tarkun nawahi wal ikhlasu lahu. Fa'alaihim an yastaqimu alaihi wa yaltazimu bihi. Taib. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa anna hada, ya, wa anna hada sirati mustaqimah, fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Masih di surah Al-An'am ini. Itu siratullah, ini adalah jalanku. Siratullah huwa fi'lul awamir wa tarkun nawahi, yang namanya jalan Allah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, wal ikhlasullah, memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah, maksudnya memurnikan ibadah untuk Allah semata. Fa'alaihim ayyastakimu alaihi wa yaltazimu bihi, maka mereka wajib beristiqomah di jalan Allah tersebut, yaitu di atas siratillah, jalan Allah. Yaitu jalan Allah apa maknanya tadi? Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka mereka wajib beristiqomah di atas jalan Allah tersebut dan komitmen di atasnya. Ya, kemudian Allah firmankan, fattabi'uh, dan ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti subul, jalan-jalan yang lain. Fadhol. Wala tattabi'us subula. Wasubulu hiyal bida'u. Taib. Subul di sini adalah bid'ah, yaitu bid'ah. Subul dia jamak dari sabil. Ya, ketika Nabi SAW menggariskan sebuah garis, ya, ini adalah sabilullah. Kemudian Nabi membuat garis kiri kanan, ini subul. Nah, subul, ada setan-setan semua yang memanggil. Nah, itu adalah kebid'ahan. Tafadhal. Wal ahwa'u wasyahawatu al muharramatu. Taib. Itu subul tersebut adalah ahwa, bid'ah, hawa nafsu, syahwat yang diharamkan, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu jalan bid'ah, jalan hawa nafsu, jalan, ya, kemudian jalan syahwat yang diharamkan, maka mereka akan memisahkan kalian dari jalan Allah, memecahkan fokus kita untuk meniti siratullah. Ya, tafadhal. Wa dzakara ta'aqqula awalan li'anna al-'abda yatafakkaru awalan thumma yata'ammalu faya'rifu wa yatadhakkaru thumma yattaqi faya'malu bima yanfa'uhu wa yatruku ma yadurruhu wa yughdibu rabbahu. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala dzakara ta'aqqula, menyebutkan semoga kalian mengingat, begitu maksudnya ta'aqqula awalan. Karena seorang hamba ya tafakkar awalan, dia berpikir terlebih dahulu, tsumma yata'ammal, baru kemudian dia memperhatikan, fa ya'rifu, baru kemudian dia mengetahui, wa yatadzakkar, dan dia mengingat di sini, mengambil pelajaran di sini, tsumma yattaqi, kemudian baru dia bertakwa. Setelah dia bertakwa, faya'malu bima yanfa'uh, dia mengamalkan apa-apa yang bermanfaat untuk dia, wa yatruku ma yadurruh, dan dia meninggalkan segala yang membuat mudarat untuknya, wa yughdibu rabbah, dan membuat murka Rabb-nya. Nah, taib, sekarang kita masuk ke matan yang baru yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan. Ya, kemudian qala Ibnu Mas'ud berkata, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alati alaiha khatamuh, yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, falyaqra' qawluhu, maka bacalah firman Allah Ta'ala, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Maka bacalah ayat yang tadi kita bacakan, surah Al-An'am tadi. Katakanlah wahai Nabi, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Allah Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, janganlah kalian berbuat syirik. Ala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Wajib bagi kalian untuk berbuat baik kepada orang tua. Ihsana di sini maf'ul mutlak. Dengan amilnya mahdzub itu fil amr ahsin wa ahsinu bil walidaini ihsana. Itu maknanya. Sampai kepada firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ini adalah jalanku yang lurus, jalanku yang mustaqim. Ikutilah, maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Taib. Maksudnya di sini, nanti Syekh bin Bas juga akan menjelaskan. Ketika menjelang wafatnya Nabi SAW, para sahabat datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW hendak mewasiatkan sebuah wasiat kepada para sahabat. Namun para sahabat waktu itu berselisih di hadapan Nabi SAW. Ya, para sahabat waktu itu berselisih. Ya, kemudian Nabi SAW menyatakan, mayan bagi at-indi at-tanazu. Tidak sepatutnya tanazu, berselisih itu di sisiku. Ada aku di situ, kalian berselisih. Enggak patut. Akhirnya Nabi meninggalkan wasiat tersebut. Dan para sahabat waktu itu menyesal. Namun Ibnu Mas'ud menyatakan, siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi SAW, yang wasiat itu tertera di cincin stempel milik beliau, bacalah firman Allah. Ya, firman Allah ini. Taib. Padahal firman Allah yang tadi kita bacakan, surah Al-An'am tadi. Ya. Tafadhal dibaca syarahnya dari Syekh bin Bas. Qala Syekh rahimahullahu taala, qala Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, ay ka'annahu katabaha wa khatamaha bi khatmihi. Taib. Nah, seakan-akan Nabi sallallahu menulisnya dan mewasiatkannya di cincin beliau, seakan-akan begitu. Jadi barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, bacalah firman Allah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Seakan-akan ayat ini adalah wasiat yang Nabi sampaikan yang waktu itu beliau urungkan karena terjadi perselisihan di antara sahabat di hadapan beliau. Maka beliau menyatakan, mayan bagi indi atanazu, tidak sepatutnya di sisiku kalian berselisih paham, kalian bertanazu, ya, berselisih. Nah, ini akhirnya Nabi urungkan. Namun Ibnu Mas'ud memberikan solusi, ya. Maka barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, baca firman Allah ini. Itulah wasiat beliau. Ya, fadl. Fahadhihi wasiyatullahi wa hiya wasiyatun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana as-sahabatu qad asifu lamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusiya thumma taraka dhalika, wa dhalika annahu hina arada an yusiya qala ba'dhum ahdhiru kitaban, wa qala ba'dhum la tushaghiluhu wa huwa maridun, fa amara bi ikhrajihim wa qala ma yanbaghi 'inda at-tanazu. Taib. Naam. Tanazu'u. Naam. Kemudian mana tadi? Dari mana? Wa hiya wasiyatun min Rasulillah, yaitu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahabatu qad azifu, para sahabat waktu itu merasa sangat menyesal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam urung memberikan wasiat yang mereka tunggu-tunggu. Yang namanya wasiat tadi dijelaskan Syekh bin Bas, dia adalah al-amru al-mu'akkad, sebuah perkara yang sangat ditekankan. Ya, sebuah perkara yang sangat ditekankan. Maka mereka ingin sekali mendapatkan wasiat tersebut, terlebih lagi menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wasalam. Ya, namun tatkala pasar sahabat waktu itu berselisih, Nabi SAW menyatakan, enggak patut berselisih di hadapanku. Nabi mengusir mereka, apa, menyuruh mereka keluar. Keluar. Taib. Lamma arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusiya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan wasiat. Tsumma taraka dzalika, kemudian Nabi meninggalkan wasiat tersebut, وذلك أنه حين أراد أن يوصي قال بعضهم أحضروا كتابا. Yang demikian itu tatkala Nabi SAW hendak memberikan wasiat, sebagian sahabat yang hadir mengatakan, ayo ambilkan kitab, ambilkan, ayo ayo ambil ambil, biar kita tulis apa wasiat Nabi. Sebagian yang lain mengatakan, nah tusyagil wa huwa marid, oh jangan sibuk-sibukin beliau, wah, beliau lagi sakit. Nah, akhirnya Nabi SAW fa'amara bi'ikhrajihim, memerintahkan agar mengeluarkan mereka. Ya waqala mayan bagi indi at-tanazu', kata Nabi SAW, tidak sepatutnya di sampingku, di sisiku kalian berselisih. Akhirnya Nabi meninggalkan hal tersebut. Nah, namun Ibnu Mas'ud menyatakan solusinya ada. Wasiat Nabi SAW tersebut ya seakan-akan terwakili dengan hadirnya ayat tadi. Ayat tadi yaitu qul atlu maharrama 'alaikum rabbukum 'alaikum ya, qul maharrama qul ya, katakanlah atlu maharrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku billahi syai'an wa bil walidaini ihsana, ini seakan-akan mewakili wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Ibnu Abbas mengatakan inna raziyata, belum dibaca, tafadhal. Qala Ibnu Abbasin inna raziyata kullu raziyati ma hala baina ar-rasul kullu inna raziyata kullu raziya inna raziyata kullu raziyati ma hala baina ar-rasul wa baina an yaktuba al-wasiyata. Taib Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya raziyah musibah dari segala musibah ma hala baina ar-rasul, yaitu ketika ya apa yang terjadi di hadapan rasul. Dan di antara Rasul ingin menulis wasiat. Ketika mau nulis wasiat, terjadi tanazuk. Akhirnya Rasul SAW mengurungkan. Kata Ibnu Abbas, ini musibah besar. Harusnya Rasul SAW menuliskan wasiat tersebut. Ilmu yang besar untuk kita. Namun ketika para sahabat berselisih, Nabi SAW mengurungkan untuk menulis wasiat tersebut. Sehingga para sahabat merasa sangat rugi. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan musibah di atas musibah. Musibah, benar-benar musibah. Nah ini, para sahabat itu menyesal kehilangan ilmu agama. Enggak kayak kita, menyesal kalau kehilangan dunia. Nah para sahabat menyesalnya demikian. Tadi disebutkan, mereka merasa menyesal, sangat menyayangkan. Tafadhal. Wajaa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ala tubayyi'uni ala hadhihi al-ayati. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat berkait ayat ini, apakah kalian tidak membaiat aku atas ayat ini? Nah. Baik, kita masuk ke matan berikutnya. Lihat di matan berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Wa an Mu'adz bin Jabalin, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Saya pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah kendaraan himar, keledai. Tentunya keledai yang kuat. Ya. Faqala li, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kepada Mu'ad, ya Mu'adu atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah Anda mengetahui hak Allah hak Allah atas hamba? Dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Karena Mu'ad tidak tahu. Kemudian kata Nabi SAW, haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hamba ialah hamba beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah, ketika hamba sudah menunaikan hak Allah, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Itu Allah tidak mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, namun di sini bukan timbal balik ada istihqaq muqabalah, bukan demikian. Ya, artinya jangan dipahami kalau kita sudah menunaikan hak Allah, Allah mesti harus menunaikan hak kita. Tidak. Itu adalah definisi dari kaum Mu'tazilah. Yang mereka mengatakan Allah mesti mengganjar seorang hamba yang telah beramal. Dan Allah mesti menghukum seorang hamba yang telah bermaksiat. Itu definisi kaum Mu'tazilah. Adapun definisi ahli sunnati wal jamaah, seorang yang telah beramal itu nanti diserahkan pada Allah, apakah Allah terima amalnya atau tidak. Barakallahu fikum. Kalau diterima itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang hamba yang berbuat salah itu tidak mesti diazab, karena nanti di akhirat mereka, kalaupun mereka datang kepada Allah belum bertobat atas dosa mereka, namun mereka aslinya adalah kaum mukminin, tidak berbuat syirik, mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah ampuni atau Allah azab? Jika Allah ampuni, Allah ampuni dengan rahmatnya. Jika Allah azab, Allah azab dengan hikmahnya, namun azabnya tidak mengekalkan. Ya. Kemudian kata Mu'adz setelah mendengar hadis Nabi ini, "Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas?" Wahai Rasul, apakah aku akan beritahukan, sampaikan kabar gembira ini kepada manusia semuanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tubasyirhum fayattakilu." Jangan kamu sampaikan berita ini kepada orang-orang. Nanti mereka akan bersandar kepada hadis ini aja, enggak mau beramal. Ya, akhrajah. Ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihain, dalam dua kitab sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, tafadhal. Qala Syekh bin Baz rahimahullahu taala wa an Muadz radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala fi alhadith tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husnu khuluqihi min wujuhin kaunuhu raqiban ala himarin wa kaunun lahu radifa wa muhadatsatuhu li Muadzin wa kaunu lahu radifun wa muhadatsatuhu li Muadzin radifihi bi khilafi ma yaf'aluhu ba'dul mutakabbirina. Tayyib. Nah, barakallahu fik. Dalam hadis ini terdapat ya keterangan tawadu'nya Nabi SAW dan bagaimana akhlak beliau yang mulia, min wujuh dari berbagai aspek. Yang pertama, kaunuhu rakiban, bagaimana kondisi beliau yang beliau mengendarai ala himar, mengendarai himar. Himar itu hewan yang di orang-orang Arab dahulu yang kurang bernilai, karena yang menjadi menaikkan pamor mereka kalau mereka menaiki unta merah atau onta atau kuda. Kalau himar itu cenderung orang-orang miskin. Nah, wa kana lahu radifun wa kaunuhu lahu radifun, dan Nabi SAW pun memboncengi orang lain, ya, yaitu Mu'ad, wa muhadatsatuhu li Mu'adzin radifihi, dan Nabi SAW pun bermuhadatsah, berbincang dengan sahabat yang menjadi apa bahasa kita boncenger, ya, yaitu yang membonceng beliau, itu Mu'ad. Bi khilafi ma yaf'aluhu ba'du al-mutakabbirin, berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Dan Nabi SAW dicatat oleh Ibnu Hajar Asqalani di kitab beliau Fathul Bari bahwa bukan hanya Mu'ad saja yang pernah dibonceng oleh Nabi mengendarai himar, bahkan ada 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Ya, maka himar itu suci. Himar itu suci. Namun kotorannya najis. Keringatnya itu suci. Ya, dinaiki oleh Nabi SAW. Dan yang dinaiki adalah himar yang kuat, bukan himar yang kecil. Yang ini malah menzalimi keledai tersebut. Nah. Ayo, tafadhal. Wa fihi ikhrajul fa'idati wal hikami bi sighati su'ali. Wa hadha lahu waqa'un fi qalbi as-sami'i wa yakunu mutahayyian wa mutahammisan lil jawabi bi khilafi ma law dhakara al hukma ibtida'an fa rubbama lam yantabihi as-sami'u wa qawluhu lam yatanabbah wa fa rubbama lam yatanabbah fa rubbama lam yatanabbah as-sami'u. Baik. Wa fihi, dalam hadis ini juga terdapat keterangan apa? Ikhrajul faedah, dikeluarkannya faedah, diambil dikeluarkannya faedah wal hikam, dan berbagai hikmah, bisigo soal, yaitu dengan redaksi pertanyaan. Ini lebih menguatkan. Jadi ditanya dulu, apakah Anda tahu wahai Mu'adz hak Allah atas hamba? Enggak tahu, maka dijawab. Ini lebih menguatkan. Wa hadalahu waqa'a fi qalbis sami. Ini mengena di kalbu orang yang mendengar. Kayak kita mau mengajarkan anak kita sesuatu hal, kita berikan penjelasan dengan metode soal jawab. Ini lebih mengena di anak-anak ketimbang kita mengatakan teorinya saja. Namun kita berikan kesempatan mereka untuk menjawab. Setelah itu kita berikan jawaban yang benar. Nah, ketika mereka tahu, itu lebih kuat dibandingkan dengan diberikan hukum semata. Wa yakunu mutahayyian. Maka orang yang mendengar itu akan mutahayyian, akan siap. Mutahammisan, dia akan semangat, antusias lil jawab, untuk menjawab. Ya, ketika dia menjawab keliru, diterangkan, dia akan ya, fokus. Ya bi khilafi ma law dzakara al hukma ibtidaan. Berbeda seandainya kalau beliau langsung menyebutkan hukum di awal-awal. Farubbama lam yatanabba asami. Ya, bisa jadi orang yang mendengar itu belum memperhatikan. Nah, faddal. Wa qawluhu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Fihi husnu khuluqi Mu'adzin, haitsu lam yatakallaf ma la ya'lamuhu. Baik. Dalam hadis ini ketika Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, dalam hadis ini terdapat bagaimana baiknya akhlak Mu'ad, bahwasanya Mu'ad itu lam yatakallaf. Beliau itu tidak maksa. Tidak membebani diri beliau sendiri. Mala ya'lamu, apa yang beliau tidak ketahui. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya ayuhan nas ma lam ya'lam falyakul bihi, wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Siapa yang tahu ucapkan, siapa yang enggak tahu jangan maksa. Taib, jangan maksa. Enggak boleh begitu. Makanya para ulama, Syekh bin Baz diantaranya, kalau ditanya banyak, beliau sering menjawab Allah la adri, la adri, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Dan beliau mengikuti para salaf. Para salaf, ya. Para salaf mengatakan, semisal yang paling terkenal kisah Imam Malik. Imam Malik menyatakan, inni la ufakir fi mas'alatin mundu bid'i asyrah sanah lamat tafaqali fiha ra'yun ilal an. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, sungguh aku telah memikirkan sebuah pertanyaan terkait agama semenjak belasan tahun, dan hingga saat ini aku belum mendapatkan jawaban yang serak, jawaban yang pas sampai saat ini. Imam Malik pernah ditanya, ya, kita Imam Malik saya enggak tahu. Kata penanya, innaha mas'alatun khafifah, sahlah. Kan pertanyaan ini pertanyaan yang mudah, gampang. Kata Imam Malik, laisa fil ilm syai'un khafif. Enggak ada dalam ilmu ini sesuatu yang ringan. Amma sami'ta qaulallahi ta'ala inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Kata Imam Malik, enggak ada yang mudah dalam agama ini. Apakah Anda belum pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an yang merupakan qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Ya, perkataan yang berat. Nah, ini. Jadi kalau ditanya enggak tahu, jawab enggak tahu. Jangan seperti mufti jadi-jadian. Ya, enggak tahu karena malu, kok ustaz enggak tahu. Nah, jawab sajalah. Akhirnya malah salah, keliru. Ya. Berfatwa tanpa ilmu, ini ruwai bidah. Yang kata Nabi SAW, ya, sayati alana zamanun, ya, akan datang kepada manusia suatu zaman, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Yukadzibu fiha al-kadzib wa yukadzibu fiha as-shadiq. Orang yang dusta akan didustakan, orang yang dusta akan dianggap jujur, orang yang jujur akan dianggap dusta. Sampai Nabi sebutkan orang yang amin dianggap khain, orang yang khain akan dianggap sebagai al-amin. Wafiha yatakalam arwaibidah. Di situ akan tampil arwaibidah. Rajulutafi yatakalam fi amril ahmah. Orang bodoh yang bicara tentang permasalahan umat. Salah, keliru. Ya, Nabi SAW juga menyatakan ilmu akan diangkat oleh Allah. Tidak begitu saja diangkat. Namun, biqabdil ulama. Dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yabqa. Sampai tidak tersisa seorang alim, ittakhadhan nasu usan juhala. Manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemuka agama mereka. Wa idza su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin. Maka apabila mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Wadallu wa adallu. Mereka sesat plus menyesatkan. Sesat plus menyesatkan. Nah, ini enggak benar. Ya, maka apabila ditanya enggak tahu, jawab enggak tahu. Jangan gengsi. Dalam bab apapun, nahwu, sorof, balaghah, waris, akidah, fikih, hadis, mustalah, usul, qawaid, dan semua lingkup ilmu din, kalau tidak kita kuasai, kita jawab Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Naam, barakallahu fik. Faddal. Wa hadha huwa al-wajib an yaqula la adri aw Allahu wa rasuluhu a'lamu fi hali hayatihi Wa ba'da wafatihi yaqulu Allahu a'lamu aw la adri. Baik, nah ini yang wajib. Itu seorang mengatakan la adri atau Allahu Rasul a'lam itu ketika di masa Rasul hidup. Nah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat enggak mengatakan Allahu Rasul a'lam karena Rasul sudah wafat. Namun hanya mengatakan Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam la adri wa la yaqul Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Nabi sudah wafat. Faddal. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadri ma ahdathan nasu ba'dahu kama fil hadith kama fi hadithil haud hina yaqulu ashabi ashabi fayuqalu lahu innaka la tadri ma ahdathan nasu ba'daka. Baik, dan juga dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengetahui apa yang diperbuat orang-orang. Ma'adhasan nasu ba'dah. Apa yang diperbuat orang-orang setelah beliau wafat nanti. Sebagaimana dalam hadis tentang Haud, telaga Haud. Ketika orang-orang, sahabat Nabi ini yang murtad. Ini mereka hadir ya di Haud. Yang Nabi melihat mereka adalah sahabat beliau. Hina yakul ketika Nabi mengatakan ashabi ashabi. Sahabatku, sahabatku. Ketika dicegah oleh Allah, mereka bukan sahabatmu. Fayuqalulah, maka dikatakan pada Nabi, innaka la tadri, kamu ini Nabi, wahai Nabi, Anda tidak mengetahui. Ma'ahdasan nasu ba'dak, apa yang dilakukan orang-orang itu setelah engkau. Kata para ulama, mereka adalah orang-orang murtad. Setelah Nabi SAW wafat. Jadi Nabi enggak tahu, itu murtad. Maka menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, Mu'ad bin Jabal kemudian menyampaikan hadis ini. Bukannya beliau khianat. Ya, bukannya beliau khianat. Ya, Mu'ad mengkhawatirkan kalau beliau tidak menyampaikan beliau terjatuh ke dalam dosa kitmanul ilm, yaitu menyembunyikan ilmu yang merupakan dosa besar. Disebutkan dalam Bukhari, hadis Bukhari, wa akhbaro biha mu'adun inda mautihi ta'assuman. Mu'ad akhirnya menyampaikan hadis ini menjelang wafatnya agar terhindar dari dosa, agar terhindar dari dosa. Nah, ini juga bolehnya mengkhususkan ilmu pada orang-orang tertentu. Ya, karena Nabi SAW tahu Mu'ad, kredibilitas Mu'ad. Beliau tidak akan memanfaatkan hadis ini semata untuk bersandar kepadanya dan meninggalkan amal. Tidak demikian. Berbeda kalau Nabi sampaikan kepada orang-orang Arab Baduy. Nanti mereka akan bersandar dengan hadis ini saja. Sudah, gak mau sholat, gak mau zakat, gak mau apa. Yang cukup, udah ini aja. Karena mendapatkan hak hamba atas Allah. Ya gak? Haqqul ibad ala Allah. Dan juga perlu diperhatikan dalam hadis ini, haqqul ibad ala Allah tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Ada talazum, ada konsekuensi logis dari saling memberi hak dan kewajiban. Tidak demikian. Ya, memang benar wa kana haqqullahi nasran alal mu'minin. Dan hak bagi Allah menolong orang-orang yang beriman. Namun bukan berarti apabila hamba menunaikan hak Allah, Allah harus wajib menunaikan haknya. Tidak demikian. Ini pemahaman kaum Mu'tazilah. Yang pemahaman Mu'tazilah ini ya menyebar di buku-buku usul fikih sehingga definisi wajib, definisi dosa, definisi haram itu definisi Mu'tazilah. Ya, definisi wajib, ya definisi haram, nah itu. Mayu'aqabu tarikuhu, nah, dia akan diikop, akan diberi hukum orang yang meninggalkannya. Ya. Itu seolah-olah kalau yang wajib pasti dihukum. Nah, kemudian diberi pahala ya bagi orang wa yujaru fa'iluhu, bagi yang melakukannya dapat pahala. Ini definisi Mu'tazilah. Karena mereka menganggap kalau hamba memberikan amal wajib diberi pahala. Hamba melakukan dosa wajib diikop, wajib diazab. Sehingga mereka tidak mengenal tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah bagi ahlul kabair, pelaku dosa besar. Taib, kita masuk ke masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, karena sudah menjelang azan, saya bacakan terjemahnya saja, panjang ini. Fihil masail. Yang pertama, hikmah tentang penciptaan jin dan manusia, itu untuk beribadah pada Allah. Asani yang kedua, bahwasanya ibadah adalah itu adalah tauhid. Ya, li'annal khusumata fi, karena pertentangan antara Nabi dengan para pengikutnya yang ya, yang ingkar itu dalam hal tauhid ibadah. Karena mereka menolak memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Asalis yang ketiga, ana malam ya'ti bih, bahwa orang yang tidak bertauhid lam ya'budillah, mereka tidak dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kafirun, "Wala antum 'abiduna ma'abud." Dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Padahal musyrikin beribadah kepada Allah. Haji, umroh, salat, mereka juga i'tikaf, mereka menjauhi Ka'bah ketika mereka dalam keadaan junub, mereka berdoa pada Allah terbir ketika mereka dalam keadaan genting, meninggalkan semua peribadatan mereka selain Allah, hanya beribadah pada Allah, berdoa pada Allah. Ya, namun tatkala mereka berbuat syirik, terhapus amalan mereka dan Allah nafikan dua kali di surah Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Padahal mereka beribadah pada Allah, tapi dinafikan. Inilah makna firman Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu. Yang keempat, hikmah diutusnya para rasul. Yang keenam, bahwasanya risalah kerasulan ammat kula ummah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW itu mencakup semua umat. Ya kul, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum, kata Allah. Yang keberapa sekarang? As-sadisah, yang keenam. Bahwasanya agama para nabi itu satu. Dakwahnya nabi itu satu. Al-anbiya'u ikhwah, dakwatuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara. Dakwah mereka satu. Tidak ada dakwah nabi yang berbeda-beda. Satu fokus ke masalah ini, masalah itu. Tidak. Semua nabi mengatakan kepada umat, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berbahagia. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Semua para nabi menyeru pada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhi taghut. Yang ketujuh, permasalahan yang besar, bahwasanya ibadah itu tidaklah terrealisasi melainkan peribadatan kepada Allah tidaklah terwujud terrealisasi melainkan harus kufur kepada taghut. Inilah makna firman Allah, "Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bi ulatil usqalan fi samalaha." Siapa yang kufur pada taghut baru beriman pada Allah. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan saya berislam namun silakan saja beribadah pada selain Allah. Enggak bisa. Musti nafi isbat, menafikan dan menetapkan. Menafikan, meniadakan, mengingkari peribadatan kepada selain Allah, agama selain Islam dan orang-orang yang menyembah selain Allah. Kita nafikan, kita ingkari, kita kufuri, kita tetapkan agama yang benar adalah Islam, peribadatan hanya pada Allah. Ini yang penting. Yang kedelapan, bahwasanya taghut itu umum. Disebutkan lima pembesar taghut yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Usul Salasah. Nah, di sini beliau menyebutkan am itu umum mencakup pada semua yang diibadai selain Allah dalam keadaan dia ridho. Nabi Isa tidak ridho diibadai, Nabi Isa bukan taghut. Yang ke tasiah. Yang ke sembilan. Sudah masuk adzan. Mungkin sampai sini dulu. Nanti kita akan sebutkan faedah dari masail ini di pekan depan insyaallah sebelum kita masuk ke bab yang baru. Yaitu bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid ini menggugurkan dosa-dosa, kita akan lanjutkan nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.